dari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengejar dirimu dalam menggapai semua. Inginkan.